Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Ibnu Sa'di rahimallahu taala, dengan penjelasan yang disampaikan oleh Yusuf ibn Usman al-Huzaim hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada poin bahasan, bahasanya di antara kiat hidup bahagia adalah semangat untuk berbagi kebahagiaan, semangat untuk menolong dan peduli pada orang lain. Berkenaan dengan ayat la khaira fi katsir min najwahum, maka tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali orang yang bisik-bisik yang berisi perintah untuk bersedekah, melakukan amal kebajikan, atau mendamaikan manusia, mendamaikan orang-orang yang berselisih dan bermusuhan, dan siapa yang melakukan itu semua karena mencari ridha Allah, maka akan kami berikan kepadanya ajran aziman, pahala yang besar. Catatan kaki, sesungguhnya Islam adalah agama yang agung. Adhamad-daur sangat agung perannya, yang peran tersebut diberikan kepada manusia. Fawwa daurun muta'adin wa mutadha'ifin. Maka itu adalah peran untuk melebarkan kebaikan dan melipat gandakan kebaikan, boleh jadi dengan bersedekah atau amal ma'ruf kebajikan yang lain. Sebenarnya dengan kata-kata ma'ruf, maka ini mencakup segala macam kebaikan. Kemudian, namun disebutkan secara khusus, al-islah bainan nas, mendamaikan manusia. Padahal dia adalah bagian dari al-ma'ruf yang bersifat umum. Dan yang namanya al-ma'ruf adalah satu hal yang ta'arafat alaihil ukul as-salimah, adalah segala sesuatu yang teranggap baik, satu hal yang bagus oleh orang-orang yang masih memiliki akal sehat, akal yang bersih dari permusuhan, hasad, kebencian dan kemungkaran. Maka hal ini menunjukkan istimewanya amal berupa al-islah bainan nas. Karena sebenarnya al-islah bainan nas, mendamaikan orang yang ribut, itu adalah bagian dari ma'ruf. Namun masih disebutkan secara khusus islahim bainan nas. Maka di sini atful khas alal am. Maka ini menghubungkan satu hal yang bersifat sempit, yaitu islahim bainan nas, dihubungkan dengan ma'ruf yang merupakan satu hal yang maknanya luas. Dan ini dalam ilmu balaghah menunjukkan makna urgensi dan pentingnya islahim bainan nas. Bahasanya amal soleh berupa mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, itu adalah amal yang sangat besar nilainya dan sangat penting dan sangat besar manfaatnya. Kemudian tentang ma'ruf, kemudian di sini disampaikan bahasanya ma'ruf adalah allati ta'arafat 'alaihil uqulus salimah wan nadhifah, adalah hal yang disepakati oleh semua orang yang memiliki akal sehat dan fitrah yang sehat. Bahasanya itu adalah satu hal yang bernilai kebajikan. Maka ma'ruf itu ada dua macam. Ada ma'ruf yang bersifat permanen di semua tempat dan di semua zaman. Itulah ma'ruf berupa berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh syariat. Maka sholat itu adalah ma'ruf di semua zaman, di semua tempat. Maka puasa Ramadan adalah hal yang ma'ruf di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Kemudian yang kedua adalah ma'ruf yang berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan perbedaan tempat. Maka inilah ma'ruf yang disampaikan atau yang disebutkan di sini satu hal yang dikenal dan disepakati sebagai satu hal yang baik menurut akal sehat. Menurut akal sehat. Dan memerintahkan orang untuk hal yang melakukan hal yang ma'ruf, maka di antara amal soleh adalah memerintahkan orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, baik ma'ruf dalam pengertian yang pertama ataupun ma'ruf dalam pengertian yang kedua. Maka bagaimanakah berbicara yang sopan dengan orang tua, itu satu hal yang ma'ruf, ya, yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, maka ketika itu adalah satu hal yang ma'ruf, maka memerintahkannya, mengajak orang dan mengingatkan orang untuk tidak menggunakan kalimat tertentu dan kata tertentu yang itu punya makna yang buruk dan tidak sopan dan tidak hormat dengan orang yang lebih tua, maka ini satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Kemudian wadzikrullahi akbar dan mengingat Allah adalah satu hal yang terbesar. Fada'a ila dzikril insan wastihdarihi amalal khair wal badli. Maka Allah Subhanahu wa taala mendorong untuk ila dzikril insan wastihdarihi, untuk hendaknya manusia itu istihdar mengingat amalal khair, menghadirkan dalam benaknya berbagai macam kegiatan sosial, amal al-khair, wal-badl, dan berbagi dengan sesama. Faghayatul Islam, maka puncak Islam, hal yang tertinggi dalam ajaran Islam adalah tauhidul aqdi, adalah tauhid dalam masalah keyakinan, meyakini bahasanya Allah adalah zat yang esa. Wa min thimarih, dan di antara buah dari tauhid yang ada dalam hati dan keyakinan adalah at-taqwa. Adalah taqwa allati turitsu tauhidal mujtama'i, yang mewariskan dan membuahkan tauhidul mujtama', solidaritas sosial. Wa ayyakuna hamul insan, dan hendaklah apa yang jadi pikiran seorang itu sendiri, Allah takuna khusumatun bainahum, tidak adanya permusuhan di antara anggota masyarakat. Faman yakumu bihadad daur, maka siapa yang melaksanakan peran ini, peran untuk menghilangkan permusuhan di antara anggota masyarakat, al-muta'awin wal-muthmir, satu peran yang muthmir membuahkan kebaikan, dan muta'awin adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, fawa muwahidun, maka dialah orang yang berupaya untuk menyatukan masyarakat, berupaya untuk mewujudkan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Wawadu'a nafsau fi da'iratil ummah, dan dia letakkan dirinya dalam lingkaran umat. Fa Ibrahim alaihi salam kana ummatan hanifan wa makana minal musyrikin, maka maka dia letakkan dirinya dalam putaran umat, artinya menjadi orang yang layak untuk jadi panutan dan pimpinan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, dia adalah ummah dalam artian pimpinan dan teladan dalam kebaikan, seorang yang hanif, orang yang cenderung dalam kebaikan, wa makana minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk orang yang musyrik. Wa amma siwahum, adapun manusia-manusia selain mereka, yang selain orang-orang yang muslih yang memiliki kepedulian untuk menghilangkan permusuhan antara satu anggota masyarakat dengan yang lain, yang orang yang cuma sekedar banyak bicara, banyak kemudian sia-sia, dan banyak teriak-teriak yang lantang, maka dia bagikan kentong yang kosong, yang muncul darinya suara yang keras, wahya jaufa, padahal itu kosong. Dan jika demikian, maka jadilah anda kentong yang penuh dengan semangat untuk penuh dengan tauhid, dan wa ahsin ilan nas, dan hendaklah engkau orang yang bersemangat untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, maka di sini di kalimat-kalimat yang tadi kita baca, beliau menyampaikan pentingnya berkenan dengan wa islahim bainan nas, pentingnya semangat untuk menghilangkan permusuhan antara satu dengan yang lain. Maka menjadi manusia yang punya peran untuk mendamaikan orang yang bermusuhan, bertengkar, saling diam mendiamkan. Maka itu satu hal yang satu amal soleh dan amal kebajikan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkenaan dengan perkataan Sa'di rahimallahu ta'ala, wal khairu yajlibul khaira wa yadfa'u syarra. Sesungguhnya amal kebajikan itu akan mendatangkan kebaikan dan mencegah kejelekan. Maka pensyarah mengatakan, al khairu yajlibul khaira, kebaikan itu menghasilkan kebaikan. Maka di sini tadzakartu, aku teringat kisah yang dibawakan oleh Wahiduddin Khan di kitabnya Khawatir wal Ibar, lintasan pikiran dan berbagai pelajaran. Di sana ada bab judulnya Al-Ata' lil-Ata', berbagi untuk berbagi. Yaqul, si penulis mengatakan, nasyarat sahifah, ada majalah Times of India, menerbitkan fi mulhaqiha, ya, dia menerbitkan di mulhaq dari majalah tersebut. Mulhaq itu apa? Tambahan, kalau di majalah namanya apa? Suplemen. Di tanggal yang di sini disebutkan 18 Maret 1989, satu peristiwa bersejarah yang memiliki pelajaran, yang mengandung pelajaran yang besar. Wa hiya tata'alaq, dan ini adalah pelajaran berkaitan dengan kedatangan orang-orang Persia atau Al-Barisiyin ke India. Fahina ja'a ha'ula'i ilal Hindi, maka tatkala mereka-mereka ini datang ke India, pertama kalinya mereka singgah Bishate al-Gharbi, di pesisir barat India. Kemudian Malikul Gujarat, ada Raja Gujarat pada saat itu, namanya enggak tahu ini, Yadurran. Itulah yang menjadi Raja Gujarat, Gujarat ketika itu. Fataqaddama ilaihi, maka menghadap kepada sang raja pimpinan kelompok Al-Fursi, taliban minhu, meminta pada sang raja untuk mendapatkan izin li jamaati, untuk kelompoknya, untuk tawattun, untuk berdomisili di daerah kekuasaan negaranya. Faqaddama ilai al-malik, maka sang raja kemudian menyuguhkan kepada tamunya tersebut. Dan ini sebagai rad dan sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan. Maka disuguhkanlah kepada sang tamu kuban, satu gelas yang penuh dengan susu. Maka dia jawab dengan bahasa isyarat. Jawabannya, gelas penuh dengan susu. Wa kana hadza ya'ni, dan isyarat ini, gelas yang penuh dengan susu ini bermakna bahwasanya negaranya itu telah penuh bil fi'li, secara real penuh dengan orang. Maka tidak ada di negaranya mutasik, tempat yang lapang untuk diberi tambahan. Walam yarudda za'imul al-Fursi, namun kelompok orang-orang Persia ini pun tidaklah memberikan tanggapan ala hadza, hal ini, bikalam, dengan ucapan. Maka karena jawabannya dengan isyarat, maka respon baliknya juga dengan isyarat. Apa yang dia lakukan, dia mengambil satu sendok berisi gula dan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi susu tadi, kemudian faharokah filkub, kemudian diaduk dalam gelas tadi sehingga susunya jadi susu yang manis. Thumma adau ilal malik, kemudian susu yang telah diberi gula, yang susu manis ini, kemudian diberikan pada sang raja. Kanat hadihi, maka hal ini adalah isyarat dengan bahasa kode. Bi anana la narmi ilal istilah ala halibikum, bahasanya kami tidaklah berkeinginan untuk menguasai susu kalian. Bal sanazitu min halawatihi, yang kami inginkan adalah susu yang sudah ada itu menjadi berubah menjadi lebih manfaat, yaitu menjadi manis. Artinya sesungguhnya kedatangan kami di negeri ini, kami akan tambahi manisnya kehidupan di negeri kalian dengan kebaikan-kebaikan yang hal-hal yang positif yang akan kami lakukan untuk negeri ini, bukan untuk menjajah kalian. Wabada hada, setelah hal tersebut, setelah memberikan respon balik semacam itu, sang raja kemudian memberikan izin toleransi bisakan untuk tinggal di berbagai bagian dari negeri Gujarat. Walaqad mara ala hadhil waqi'ah, dan telah berlalu sejak kejadian ini lebih dari 1000 tahun. Wa yaqulu lana at-tarikh, dan sejarah pun menceritakan kepada kita bahasanya apa yang dikatakan oleh pimpinan orang-orang Persia tersebut, qad haqaqahu al-ammah, telah diwujudkan oleh mayoritas kaumnya. Oleh karena itu orang-orang Barisiyun, mereka tidak pernah mengerek bendera al-ihtijat, protes dan tuntutan ini dan itu di negeri ini, di negeri Gujarat. Namun mereka bekerja keras untuk ruqi, untuk meningkatkan kualitas negeri tersebut, biljuh di summit, dengan kerja keras yang diam, yang tidak banyak komentar, ada up yang terus menerus. Maka mereka telah berikan jahdan jerih payah lebih daripada jerih payah yang diberikan oleh orang lain. Fataqaddamu, maka mereka pun maju di berbagai bidang, maju di bidang pendidikan, bidang perdagangan dan industri. Fazadu min tharwatil bilad wa ruqiha, maka mereka memberikan tambahan kekayaan negeri dan meningkatnya dan kemajuan negeri. Hunaka jama'atun katsirah, terdapat banyak kelompok di India saat ini atau kontemporer yang mereka ini teranggap kelompok-kelompok yang al-akhid, yang ingin menikmati saja. Bukan memberikan kontribusi positif bagi negerinya. Adapun Barisiyun, maka mereka adalah kelompok mi'to'ah, orang yang memberi dan memberikan kontribusi positif. Yang ini adalah hasil dari jerih payah mereka dan kerja keras mereka. Wa hadza huwa sirrul hayati, maka inilah rahasia kehidupan. Falladhi yu'ti walladhi ya'khudz. Maka siapa yang menanam, maka dialah yang mengetam. Fi hadzal alam, di dunia ini. Wa la yazidu min halawati halibil akharin walladhi yafuzu bil ikram. Maka orang yang memberikan tambahan manisnya susu milik orang lain, maka dialah yang akan mendapatkan pemuliaan. Adapun orang yang tidaklah memberikan kepada orang lain kecuali pahit, maka mereka tidaklah mengetam atau memanen di dunia ini kecuali apa yang telah mereka berikan kepada orang lain. Walau arta an tahsul fa'alaika an takhuja mu'tiyan, maka jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka menjadi kewajiban Anda untuk keluar memberi. Adapun jika Anda keluar untuk menuntut, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Ya, kemudian yang ketujuh, al-istighal bil ilmi nafi, di antara hal yang menghilangkan galau, yang menghilangkan kesusahan dan keresahan hidup adalah sibuk dengan ilmu yang manfaat. Maka di antara sebab dan faktor menghilangkan al-qalaq, menghilangkan kegelisahan, yang itu adalah timbul an-nasyik, yang timbul atau muncul dari ketegangan saraf, a'sab, tawaturul a'sab, ketegangan saraf, wastighalul qalbi, dan sibuknya hati bi ba'dil muqaddirat, dengan berbagai hal yang menyusahkan hidup. Maka cara supaya kita tidak terus-menerus resah, gelisah, adalah al-istighal bi amali minal a'mal, adalah menyibukkan diri dengan sejumlah aktivitas yang manfaat, yang positif, yang produktif, au ilmin minal ulum minafi'ah, atau sibuk dengan kegiatan ilmu yang bermanfaat. Maka sibukkan diri, boleh jadi sibukkan badan dengan aktivitas yang manfaat, atau sibukkan hati dengan pengetahuan dan ilmu yang manfaat. Fa'innaha, maka aktivitas atau aktivitas semacam itu, itu akan melalaikan hati dari kesibukannya dengan perkara yang menyusahkan dan menggelisahkannya. Dan boleh jadi hati itu akan lupa dengan sebab, lupa dengan faktor-faktor kesedihan karena hal itu. Ya, yaitu dia akan lupa dengan al-asbaba, faktor-faktor yang menyebabkan dia al-hambal gham, susah dan resah. Fafarihat nafsuhu, maka setelah dia sibukkan dengan hal-hal yang manfaat, maka jiwanya pun akan gembira. Wasdada nasyatuhu, dan akan semakin meningkatlah semangat hidupnya. Wahada sabab aydan, dan sebab ini adalah sebab yang menjadi titik kesamaan, bisa dilakukan oleh mukmin dan bisa dilakukan oleh orang kafir. Mereka itu akan susahnya itu akan hilang dengan sibuk dengan hal yang lain yang manfaat. Boleh jadi susah dan sedih karena kerabatnya yang meninggal, maka kemudian dia sibukkan dengan melakukan aktivitas yang manfaat, atau kalau dia suka membaca buku, kemudian dia baca buku yang dia sukai, maka sedih itu akan hilang. Dan ini bisa dilakukan oleh mukmin ataupun kafir. Ketika dia sedih, maka kemudian dia melakukan aktivitas yang menurut dia kesibukan yang lain yang manfaat, yang menyampaikan badannya, boleh jadi atau yang dia sukai, boleh jadi jalan-jalan sejenak, melihat-lihat apa yang dia sukai untuk dia lihat-lihat. Maka ini akan menghilangkan kegalauannya, kesedihannya. Akan tapi tentu seorang mukmin itu yamtaz, berbeda dengan keadaan orang kafir, disebabkan imannya, disebabkan ikhlasnya, dan disebabkan ketika dia beramal, melakukan aktivitas yang manfaat, dia ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap berhala pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukannya, fistighalihi bidzalikal ilm, dalam kesibukannya dengan ilmu tersebut yang dia pelajari atau dia ajarkan, atau dengan melakukan aktivitas positif yang dia kerjakan. Jika aktivitas tersebut adalah aktivitas yang statusnya ritual ibadah, maka disebabkan ikhlas, disebabkan karena iman dan berharap pahala, maka aktivitas tersebut bernilai ibadah. Wa in kana syughlan dunyawiyan, jika itu adalah kesibukan yang bersifat duniawi, atau adatan atau perkara yang non ibadah, karena disebabkan karena keikhlasan, karena ihtisab, karena niat yang baik, asbaha, maka kemudian diiringi dengan niat yang benar dan bermaksud untuk memanfaatkan hal tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika oleh karena itu maka hal semacam ini memiliki dampak yang faal, yang efektif. Efektif bahasa Arabnya faal. Falidzalika atharu al-fa'al, maka terwujudlah kemudian pengaruh yang efektif untuk mencegah alham, balghumum, walahzan. Berbagai macam kegalauan dengan berbagai macam bentuknya, gelisah, memikirkan yang belum terjadi, memikirkan yang sedang terjadi, atau memikirkan yang telah terjadi. Fakam min insanin, betapa banyak orang, ubtulia bil qalaq, yang dia mendapatkan cobaan berupa hati yang cemas, wa mulazamatil aqdar, dan terus menerus ada hal yang menyusahkan hatinya, yang mengeruhkan suasana hatinya. Nah, gara-gara hati itu penuh dengan suasana yang keruh, fahalat bil al-amrad, maka dia tertimpa berbagai macam penyakit. Al-mutanawiyah, yang sangat variatif. Maka ketika orang itu galau, galaunya dituruti, itu jatuh sakit. Seringkali jatuh sakit. Maka di antara hal yang menyebabkan orang itu sakit secara fisik itu karena pikiran yang stres. Pikiran yang stres. Oleh karena itu hati yang gembira itu adalah obat. Di sebagian rumah sakit ada tulisan hati gembira adalah obat utama atau kalimat-kalimat semacam itu. Ya, tadi dikatakan orang yang terus menerus dalam keadaan akdar, keruh suasana hatinya, galau, stres, depresi, karena terlalu serius memikirkan sesuatu yang menyusahkan dirinya, akhirnya sakit. Fasara dawu an najik, maka obatnya yang mujarab, najik mujarab adalah melupakan sebab yang kadarahu, yang memperkeruh suasana hatinya. Wa aqla'ahu, dan yang mencemaskannya. Kemudian sibuk bi'amalin min muhimmatihi, dengan aktivitas yang itu min muhimmati, yang merupakan tugasnya. Yang merupakan hal yang positif, yang manfaat untuk dirinya. Kemudian kalau orang ingin mengusir galaunya, mengusir cemasnya dengan menyibukkan diri dengan hal yang lain, maka disarankan. Wayambari, dan sepatunya hendaklah kesibukan yang akan dia guna, yang dia akan menyibukkan diri padanya untuk menghilangkan galaunya adalah mimma ta'nisu bi'an nafsu. Adalah kesibukan dan aktivitas yang disukai oleh jiwanya, sesuatu yang jadi hobinya. Sesuatu hal yang menjadi hobinya, wa tashtaquhu, dan sesuatu yang dirindukan oleh jiwanya. Fa inna hadza, maka aktivitas semacam ini ada'a, lebih mendorong untuk terwujudnya apa yang dimaksudkan yang manfaat, wallahu a'lam. Maka ketika orang itu sedih, memikirkan musibah yang telah yang menimpa dirinya, maka di antara obatnya sibukkan diri dengan aktivitas yang manfaat. Dan yang dan disarankan aktivitas tersebut adalah aktivitas yang jadi hobinya. Ketika dia adalah seorang yang hobi membaca, maka bacalah buku. Ketika dia adalah seorang yang hobinya itu kemudian bersih-bersih, ya udah. Bersih-bersih, dipel di ini. Sudah, maka karena itu hobinya dan dia menikmatinya, maka akan menghilangkan sedihnya. Nah. kemudian kita baca sembilan catatan kaki di di poin ini. Catatan kaki yang pertama dikatakan, qil, disebutkan bahasanya slogan, moto, alati tolama, yang telah terbukti dalam waktu yang lama, bahasanya moto ini alhaba, menyebabkan membaranya, membakar semangat udhuma'ul alam, tokoh-tokoh besar di dunia ini, dan menyebabkan membahagiakan kehidupan mereka. Dan menyebabkan mereka punya kedudukan di bawah matahari, memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu di dunia ini. Laqad kana hadza syi'aru daiman, maka moto dan slogan mereka adalah kerja dan kerja. Daiman al-amal. Sibuk dengan aktivitas kerja. Artinya bukan pengangguran. Yang dimaksudkan adalah bukan pengangguran. Itu orang yang menyebabkan para tokoh-tokoh besar jadi orang-orang besar di dunia ini. Mereka bukanlah orang yang suka nganggur. Adapun orang yang hobinya nganggur, hobinya nyantai, nganggur, itu tidak ada yang jadi tokoh besar dunia. Yang jadi tokoh besar dunia, baik dari sisi di dunia ilmu pengetahuan, ataupun kemudian di bidang sosial, ataupun yang lainnya, semua mereka adalah latar belakangnya adalah orang yang tidak suka nganggur. Orang yang bukan penggemar tidur, itu bukan, mereka bukan para penggemar tidur, maka adalah mereka adalah penggemar aktivitas. Adapun orang yang penggemar tidur, orang yang penggemar nganggur, tidak pernah jadi tokoh besar di dunia ini. Baik tokoh besar di dunia ilmu agama, di dunia agama ataupun di dunia kemudian di dunia lainnya, di dunia ilmu pengetahuan, di dunia teknologi dan seterusnya, semua mereka adalah orang yang backgroundnya orang yang tidak suka nganggur, tidak suka banyak tidur, namun mereka adalah orang yang beraktivitas itu menjadi kenikmatan hidupnya. Jadi mereka beraktivitas, aktivitasnya penelitian, maka penelitian itu satu hal yang sangat dia nikmati. Aktivitasnya membaca, maka membaca itu satu hal yang dia nikmati. Aktivitasnya menulis, menulis itu satu hal yang dia nikmati. Dan sibuk dengan penelitian di laboratorium, itu satu hal yang mereka nikmati. Mereka lah itulah orang-orang yang top dan tokoh-tokoh besar di dunia ini. Mereka bukanlah orang-orang yang kemudian dikit-dikit galau, kemudian loko, kemudian kalah dengan galaunya, terus melempem mental kerupuk tempe. Orang tokoh-tokoh besar itu bukan demikian. Kemudian karena galau, karena putus cinta, karena lamaran ditolak, enggak jadi nikah, kemudian murung, kemudian terus enggak kemudian semangat untuk ngapa-ngapain, enggak demikian. Semua para tokoh besar di dunia ini di berbagai bidang, seluruh mereka adalah orang yang suka dengan beraktivitas dan tidak suka nganggur. Kemudian namun poin ini, obat ini adalah beliau katakan tadi mustarak bainal mu'min wa ghairihi, itu bisa diwujudkan oleh orang mukmin ataupun orang kafir. Akhadha Syekh, maka penulis rahimallahu taala yukarir daiman, berulang kali mengulang-ulang al-farqa baina asari suluk alal mu'min wa ghairil mu'min, berulang kali menegaskan adanya perbedaan dampak dari satu perilaku antara seorang mukmin dengan bukan mukmin. Maka pasti beliau katakan ini bisa dilakukan oleh mukmin dan tidak mukmin dan orang kafir, namun mukmin itu berbeda. Bedanya demikian-demikian. Ini kita jumpai berulang kali di kitab ini. Maka kiat untuk bahagia, sabar dan ulet. Dan ulet itu bisa dilakukan oleh mukmin dan non-mukmin. Ulet kerja. Kiat untuk sukses, bila katakan di lembar yang lewat, kiat sukses adalah ulet. Ulet itu bisa dilakukan oleh mukmin dan bisa dilakukan oleh non-mukmin. Mukmin ulet, dia sukses. Non-muslim ulet, dia juga sukses dengan apa yang dia inginkan. Namun mukmin suksesnya, namun uletnya, sabarnya, berpahala dan seterusnya. Kama akhbar munsifan, sebagaimana beliau mengatakan munsifan secara objektif, wifqal asbabil kauniyah, mengikuti asbabil kauniyah, sebab-sebab menurut ilmu, sebab-sebab real. Watasawi bidzalika, dan samanya hal tersebut antara mukmin dengan non mukmin. Maka beliau pun tidak menutup-nutupi. Tidak menutup-nutupi, menyibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat itu menghilangkan galau. Itu satu hal yang beliau katakan secara objektif, ini berlaku untuk semua orang. Beliau tidak tutup-tutupi, ini juga bisa diwujudkan oleh non muslim. Kemudian satu catatan lagi, yu'akidu al-atiba, para dokter menegaskan al-athari salbi, dampak negatif dari al-qalaq, dari kecemasan, wal-huzn dan kesedihan, menegaskan itu punya pengaruh pada jins, jismil insan. Itu berpengaruh pada raga dan fisik seseorang. Ketika seorang itu cemas, stres, itu punya dampak pada fisiknya. La siyama terutama al-jihaz al-batini, organ-organ dalam tubuh. Terutama organ bagian dalam tubuh. Minhum diantaranya, maka ada marad sakit al-qolun, sakit qolun, qolun itu apa? Usus besar. Wal-ma'idah, kemudian lambung. Maka kemudian luka lambung, itu diantara sebabnya stres. Sebabnya luka, stres. Lambung yang perih, itu sebabnya stres. Saya punya adik-adik, saya punya keluhan lambung selama hampir setahun. Kesimpulannya, ini tidak ada obatnya, Mas. Kesimpulan dari dokter, ini tidak ada obatnya, Mas. Obatnya adalah, jangan, tidak boleh stres. Tidak boleh stres pikiran. Stres pikiran akan menyebabkan kemudian luka lambung atau kemudian semacam itu. Maka punya dampak pada lambung. Bal ba'du minhum yu'athir ala jildihi, bahkan untuk sebagian orang stres dan pikiran yang tegang, pikiran yang depresi, yang kemudian galau, itu punya dampak pada kulitnya, bil buhaq wal hasasiyah, sejenis penyakit buhaq, penyakit kulit ya, di munawir itu sejenis panu. Hasasiyah, kemudahan kulitnya jadi sensitif. Wa dhuhurin nafar, kemudian terjadi bengkak-bengkak di kulit. Wa damamil, dan bisul ya, karena stresnya pikiran itu kulitnya terpengaruh di sebagian orang. Namun umumnya pengaruhnya pada organ dalam, lambung dan sebagainya. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.